Oh, ku mau.

Kabar apa yang kau

lapat tali, lapat cinta. Siapa bilang pelaut pang batu naga? Jangan percaya mulu bicara.